الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk kita berkumpul membacakan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Kisah Sahih Teladan Para Nabi karangan Ibnu Katsir yang disedut daripada kitab beliau Al-Bidayah wal-Nihayah dan telah ditahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali rahimahullah ta'ala. Dan kita telah sampai ke muka surat 238 nombor 6, iaitu kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Telah kita terangkan hujah-hujah yang Allah SWT berikan kepada Nabi Ibrahim AS untuk menentang kaumnya, untuk menasihat dakwah kaumnya, iaitu bagaimana ada dua buah kisah yang utama. Yang pertama adalah kisah kaumnya yang menyembah bintang-bintang, lalu beliau pun telah memberikan hujah dengan mengatakan kelemahan bintang-bintang tersebut yang mana ianya timbul tetapi kemudian dia tenggelam. Kemudian dia berkata bahawa la uhibbul asilin, aku tidak suka benda yang hilang, yang tenggelam. Sampailah kepada bulan, sampailah kepada matahari, hadza adwar. Kemudian apabila matahari juga tenggelam, maka beliau berkata, aku lepas tangan daripada apa yang engkau syirikkan, aku hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, fatiras samawati wal ardh hanifa, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Baik, jadi itu yang pertama, golongan yang pertama. Kemudian golongan yang kedua, kalau kita ingat lagi, Nabi Ibrahim AS berdakwah kepada kaumnya yang mana mereka menyembah patung-patung, mereka memahat patung-patung berhala, kemudian mereka menyembah patung-patung tersebut selain daripada Allah Subhanahu Wataala. Lalu Allah SWT pun mengilhamkan kepada beliau ataupun mewahyukan kepada beliau hujah-hujahnya, di mana beliau pada satu hari raya beliau telah pura-pura sakit supaya ditinggalkan oleh kaumnya. Kemudian dia pun dengan segera senyap-senyap pergi ke tempat berhala-berhala mereka yang mereka sembah. Kemudian dia memecahkan patung-patung berhala tersebut, melainkan yang satu, iaitu yang terbesar, supaya apabila mereka datang, mereka harus tanyakan kepada yang satu itu, kerana dia nampak, dia saksikan bagaimana patung-patung di hadapan yang kecil lain tadi itu dirobohkan ataupun dipecahkan. Tapi alangkah sayangnya mereka ataupun patung yang besar itu tidak dapat dijadikan rujukan, tidak dapat dijadikan saksi. Jadi itu adalah hujah Nabi Ibrahim AS, kenapa kamu menyembah patung-patung yang tidak memberikan kamu manfaat dan tidak dapat memberikan kamu mudarat. Ufil lakum walima ta'buduna min dunillah, celaka kamu dan apa yang kamu sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ringkas daripada apa yang kita baca pada minggu lepas, kenangan hujah-hujah Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan kaumnya. Baik, pada malam ini kita teruskan nombor 6, peristiwa pembakaran dan keselamatan Nabi Ibrahim AS dari api. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, qalu binu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim fa aradu bihi kaidan faj'alnahumul asfalin. Mereka berkata, dirikanlah suatu bangunan untuk membakar Ibrahim, lalu lemparkanlah ia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Dalam surah As-Saffat. Jadi ini adalah rancangan ataupun keputusan yang dibuat oleh kaumnya apabila mereka telah kalah dalam hujah. Dia berkata Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, ketika mereka terdesak dan kalah dalam dialog dan perdebatan itu, maka mereka pun mengalihkan perhatian, sedang mereka tidak mempunyai hujah dan alasan yang kuat untuk menggunakan kekuatan, dan tidak mempunyai hujah dan alasan yang kuat. Lalu mereka menggunakan kekuatan dan kekuasaan mereka guna memenangkan kebodohan dan kesewenangan-wenangan mereka itu. Maka mereka dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu dia meninggikan kalimat agama dan buktinya, sebagaimana yang difirmankannya, qalu harriquhu wa mansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka berkata, bakarlah ia dan bantulah ilah-ilahmu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dalam surah Al-Anbiya. Jadi dengan ayat ini diterangkan kepada kita bagaimana Allah SWT mematahkan akan rancangan kaumnya, iaitu untuk membakar Nabi Ibrahim di dalam sebuah unggunan api yang amat besar. Allah cuma kata kepada api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dingin dan sejahtera selamat atas Ibrahim. Maka mereka pun segera beranjak untuk mengumpulkan kayu bakar dari berbagai tempat. Sampai-sampai ada seorang wanita dari kalangan mereka yang sakit bernazar jika dia sembuh, maka dia pasti akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Masya Allah. Jadi wanita yang sakit pun bernazar, kalau Allah ataupun Tuhan dia sembuhkan, dia akan tolong juga, bantu untuk bawa kayu untuk dibakar, supaya membakar Ibrahim AS. Jika mereka anggap bahawa perbuatan tersebut, membakar Ibrahim AS ini adalah satu qurbah, satu yang mendekatkan diri mereka kepada Tuhan mereka, kerana Nabi Ibrahim AS telah menghina Tuhan-Tuhan mereka. Sebab itu mereka kata, wamsuru alihatakum, tolonglah, bantulah Tuhan-Tuhan kamu. Jadi Tuhan-Tuhan pun nak kena tolong. Tuhan-Tuhan mereka tu lemah, tak dapat nak bantu diri sendiri. Baik. Lalu mereka menuju ke tempat pembakaran yang sangat besar. Kemudian meletakkan kayu-kayu itu ke dalamnya dan membakarnya hingga api itu menyala-nyala dan berkobar sangat tinggi. Belum pernah terlihat sebelumnya api sebesar itu. Setelah itu mereka meletakkan Ibrahim di manjaniq, iaitu ketepel besar ataupun meriam, manjaniqnya meriam kanan, yang dibuat oleh salah seorang suku Kurdi yang merupakan orang pertama yang membuat manjaniq. Dan ini semua Ibn Kathir riwayatkan dengan tanpa sanad, oleh kerana dia tidak bawa sanad dan dia tak sebutkan ini hadis ke, ini asar ke dan sebagainya. Syekh Salim Al-Hilali dia hanya akan membawa seperti itu juga. Dia tak akan buang ke, ataupun dia tidak akan tahqiq dan sebagainya, kerana tidak ada sanad. Jadi kita ambil saja macam itu. Jadi manjanik ni adalah sebuah katapult untuk kita lontarkan apa, batu ke, meriam ke, ataupun yang ini orang, untuk campakkan masuk ke dalam api dahsyat. Selanjutnya mereka mengikat tangannya dari belakang, sedang dia, yakni Ibrahim, mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka rabbul alamin lakal hamdu wa lakal mulku la syarika lak. Yakni tidak ada Allah, tidak ada ilah melainkan hanya engkau, maha suci engkau, Rabb semesta alam. Segala puji dan kekuasaan hanya milikmu, tiada sekutu bagimu. Jadi inilah doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi menunjukkan bahawa Nabi-Nabi ini bila di dalam kesempitan, mereka kembali kepada Allah SWT. Mereka bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bertadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang khas untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sifat ataupun tidak ada perkataan yang paling tepat untuk Allah Subhanahu wa taala melainkan la ilaha illallah, la ilaha illa anta. Ini kalimat, sebenarnya kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Baik. Setelah diletakkan di manjanik dalam keadaan terikat tangannya di belakang, lalu Ibrahim alaihissalam dilimparkan ke dalam api. Pada saat itu dia mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apabila dah nak dicampakkan ke dalam api itu, dah tak ada apa lagi nak buat, dah tak boleh buat apa-apa melainkan cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi, kalau Allah lah sebaik-baik pelindung, insya-Allah Allah kan akan lindung. Dia tak ada lagi bergantung kepada siapa-siapa selain dari selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini kata Ibn Katsir sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya, dalam dari Ibn Abbas dia mengatakan cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung, yakni hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kalimat itulah yang diucapkan oleh Ibrahim pada saat dilemparkan ke dalam api. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan kepada beliau dalam surah Al-Ali Imran, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Sesungguhnya orang-orang telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, kerana itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu, yakni yang takut-takutkan itu, menambahkan keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jadi ini kata-kata Nabi Muhammad SAW dan para sahabat apabila orang-orang munafikin mereka takut-takutkan orang-orang beriman. Sesungguhnya orang pun dah kumpul, ini Yahudi dah kumpul, musyrikin dah kumpul, semuanya nak serang kamu. Maka takutlah mereka, patutnya nak mereka takut, para sahabat takut. Tapi para sahabat dan Nabi SAW ketika itu iman mereka amat kental sekali. Mereka menambahkan, tidaklah menambahkan yakni apa-apa perkataan itu melainkan keimanan, dan mereka serah diri pada Allah SWT. Mereka kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian apa balasannya? Maka mereka kembali dengan nikmat daripada Allah dan karunia. Ini nikmat daripada Allah dan karunia yang besar daripada Allah wa fadl. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa, lam yang tasfum su. Mereka mengikuti keridaan Allah wa taba'u ridwan Allah. Apa keridaan Allah? Jihad. Allah perintahkan untuk melawan musuh-musuh Allah SWT, pergi. Itu yang akan mendapat keridaan Allah SWT. Dan mereka ikut keridaan Allah, ada maksud kat sini, maknanya mereka nak cari syahadah, nak cari mati syahid. Dan yang dikatakan kat sini, mereka tidak dapat apa-apa bencana pun, tak ada. Mereka tidak dikalahkan pun, mereka tidak dimusnahkan pun. Jadi mereka serah diri pada Allah SWT. Dan Allah kata sebabnya adalah wallahu dzu fadlin azim. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Punya dia kalau besar, tak akan terasalah apa-apa nikmat yang kalau Allah berikan kepada hambanya. Semuanya sebenarnya adalah kecil saja. Dan kita nak tambah sikit tentang manjanik tadi. Teringat saya yang cannon tu atau catapult tu, sebenarnya zaman Nabi SAW dah ada. Ataupun lebih tepat lagi pada zaman sahabat, iaitu pada zaman Abdullah bin Zubair radhiyallahu an. Orang Arab dah pakai ni manjanik untuk bom lah kita katakan, untuk meriamkan Kaabah. Kaabah sampai roboh kan, di meriam oleh Hajjaj ataupun kumpulan Khalifah. kerana Abdullah bin Zubair ada di Mekah dan dia tak nak bayar kepada khalifah. Bukan maknanya Abdullah bin Zubair betul lah, dalam bab ni Abdullah bin Zubair silap, sebab tak boleh kita keluar daripada khuruj daripada khalifah, tetapi itu ijtihad beliau. Bagaimanapun, yang saya ingat adalah beliau hanya ada di depan Kaabah saja, dia tawaf, dia solat, sedangkan Maryam tu apa ni, jatuh di keliling beliau sampai kena Kaabah. Dia terus saja tawaf dan solat di depan Kaabah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ni sahabat yang kita katakan luar biasa beraninya. Beliau dikatakan tawaf keliling Kaabah at all times lah, bila-bila masa je, sampai waktu hujan pun, sampai banjir pun, orang dah lari dah, dia masih tawaf dalam keadaan berenang. Kat sana tak ada longkang kan, jadi dia tawaf dalam keadaan berenang. Jadi maknanya orang banyak tahu, orang banyak tahu ni baik ke tak baik? Baik. Orang banyak ibadat ni, orang banyak ibadat. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Jadi kita manjanik ni kena Kaabah ni biasalah, dah pernah dulu. Jadi kata Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami, yakni Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengatakan, iaitu jangan engkau mencelakainya. Itu makna firman Allah SWT tadi. Ibn Abbas dan Abu Aliyah mengatakan, seandainya Allah tidak mengucapkan wasalaman ala Ibrahim, menjadilah keselamatan bagi Ibrahim, nescaya Ibrahim alaihissalam akan merasa kesakitan sebab sangat dingin. Kalau hanya kuni bardan ala Ibrahim, tak ada wasalaman tu, maka dia hanya akan jadi sejuk, tak semestinya dia jadi selamat dan sejahtera. Sejuk tu pun boleh menyakitkan. Ini kata Ibn Abbas dan Abu Aliyah. Baik, mereka menghendaki pertolongan, tetapi malah kehinaan yang mereka dapatkan. Mereka ingin naik tinggi, tetapi malah kerendahan yang mereka dapatkan. Dan mereka menghendaki kemenangan, tetapi malah kekalahan yang mereka peroleh. Yakni kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Jadi itu adalah hukuman terhadap mereka yang cuba nak dapatkan keuntungan, tapi mereka jadi orang yang paling rugi. Dan dalam ayat yang lain dia berfirman, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya, maka kami jadikan mereka orang-orang yang hina. Asfalin maknanya hina, bawah. Yang tadi akhsarin, kalau orang hafal Quran dia kena bezakan kat mana akhsarin, kat mana asfalin. Sama je, satu wa, satu fa. Tu je nak kena ingat. Tu kat belakang dia akhsarin, kat belakang dia asfalin. Tidaklah maknanya, kenapa ni ada beza-beza akhsarin dengan asfalin? Dua-dua menerangkan antara satu dengan yang lain. Yang rugi itu orang yang hina, yang hina itu orang yang rugi. Orangnya sama. Siapa saja yang menentang nabinya, siapa saja yang menentang orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tentu mereka akan jadi orang-orang yang paling rugi, orang-orang yang paling hina. Tentulah orang ajak bawa kebenaran, dia nak cari kesesatan. Orang ajak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, sembah patung, sembah berhala selain daripada Allah SWT. Sama lah kalau zaman sekarang dia tak sembah patung, tapi dia sembah gambar ke, dia sembah orang yang dah mati ke dan sebagainya. Tak serupa. Dia nak jadi orang yang mulia, nak jadi ada power macam-macam, tapi akhirnya apa jadi pada dia? Dia jadi orang yang paling rugi, orang yang paling hina. Satuhan dia ataupun benda yang dia puja tu semuanya tak akan dapat menolongnya. Yang boleh tolong hanya Allah SWT. Ini bukti Allah SWT tolong hambanya, yang tolong agamanya. Dan akhirnya mereka memperoleh kerugian dan kehinaan di dunia ini, sedangkan di akhirat kelak neraka tidak akan pernah menjadi dingin dan padam bagi mereka. Di dalam api itu mereka tidak diberikan ucapan selamat, tetapi justru tempat itu adalah seperti yang difirmankan Allah SWT, innaha ka'at mustafarran wa muqamah. sesungguhnya neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Diriwayatkan dari Ummu Syuraik bahawa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh tokek. Tokek ni apa agak-agak? Cicak eh? Saya tak tahu, tapi saya tengok bahasa Arab dia tu eh. Beliau SAW bersabda, kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi SAW pernah bersabda tentang cicak ni atau tokek ni, binatang itulah yang meniup api Ibrahim. Yang ni agak tidak padam. Dia tiup, ni ada dua macam. Satu tiup nak padamkan, satu tiup nak makin kuatkan, nak makin besar kan, kan ada. Jadi cicak ni antara yang tiup api supaya api itu makin besar, supaya dia dapat bakar Ibrahim. Padahal api itu dah besar tu lah. Tapi mereka tak dapat bakar-bakar juga. Diorang ada juga binatang yang tiup. Jadi binatang macam gini, balasannya adalah daripada dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, "Uqtulul wazara fa innahu kana yanfukhu ala Ibrahim alaihi salamu an-nar." Bunuhlah tokek, cicak. Kerana cicaklah yang meniup api Ibrahim. Ya, ini agar dia semakin membesar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Musnad dan sebelumnya tadi daripada Al-Bukhari dan Muslim, An-Nasa'i yang lain-lain. Bukhari cukuplah eh, tak payah Bukhari Muslim ni dah kuat. Jadi tak ada was-was kita kalau nak dapat pahala bunuh cicak. Jadi apa hukum bunuh cicak? Dapat pahala, dapat pahala. Tapi tak bunuh pun tak apa eh. Tak bunuh pun, tak bunuh pun tak apa. Dan kalau bunuh, ada syarat dia. Bunuh mesti bunuh, kasi mati cepat mungkin. Bukan bunuh sampai 10 kali anu dengan apa tu, selipar lembut dia tak mati-mati. Itu menyiksa. Tak dibenarkan kita menyiksa binatang pun walaupun kita diperintahkan nak bunuh dia. Jadi bunuh kalau boleh dia ada cepat, cepat mati. Kalau tak sanggup, biarkanlah. Baik, dari Nafi' dia menceritakan bahawa ada seorang wanita yang yang masuk ke rumah Aisyah. Dan di sana terdapat tombak yang tersandar. Untuk apa tombak ini, tanya wanita tersebut. Aisyah menjawab, kami menggunakan untuk membunuh tokek, untuk membunuh cicak. Jadi mereka ada apa ni, senjata untuk bunuh dah siap dah. Lebih lanjut Aisyah menceritakan hadis dari Rasulullah SAW. Dia bersabda, inna Ibrahima lama ulqiya finnari ja'alatid dawabu kulluha tukfi'u anhu illa alwazara fa innahu ja'ala yanfukhuha 'alayhi. Ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka semua binatang berusaha memadamkan api itu kecuali cicak, di mana dia berusaha meniupkan api untuknya agar tidak padam. Jadi apa sahaja dia buat, Allahu a'lam, dari tetapkan macam itu, jadi dia jadi apa ni? Jadi target lah. Jadi binatang lain semua nak tolong Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka cuba nak padamkan api. Sebab tu katanya antaranya adalah apa? Apa tu? Dibdak apa ni? Katak. Sebab tu dilarang bunuh apa ni, makan katak katanya. Baik, yang ini cicak, dia tolong nak semarakkan api tu lagi. Jadi sebab tu Nabi SAW perintahkan untuk dibunuh. Jadi hadis ini hadis sahih li ghairihi eh? Bagaimana kata pentahqiq. Baik, dari Sa'ibah budak perempuan, yang ini hamba perempuan Al-Faqih Ibn Al-Mughirah, dia menceritakan, aku pernah masuk rumah Aisyah, lalu ku lihat di rumahnya terdapat tombak yang tersandar. Kemudian ku tanyakan, wahai Ummul Mukminin, apa yang kau perbuat dengan tombak ini? Aisyah menjawab, tombak ini kami gunakan untuk membunuh tokek-tokek. Kerana Rasulullah SAW pernah memberitahu kami bahawa sesungguhnya ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, maka tidak ada seekor binatang pun di muka bumi ini melainkan berusaha memadamkan api dari Ibrahim, kecuali tokek, di mana dia meniupnya agar tidak padam. Kerananya Rasulullah SAW menyuruh kami untuk membunuhnya. Hey, di berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim dan api yang dinyalakan oleh kaumnya. Jadi cerita ni bukan cerita hanya pada zaman Nabi Ibrahim AS. Cerita ni serupa kat mana-mana juga. Pada zaman lain pun ada juga cerita yang sama. Orang yang tak suka dengan kebenaran, dengan dakwah, orang yang bawa kebenaran, mereka dah kalah hujah, kalah dialog, mereka gunakan apa? Kekuasaan, mereka gunakan kekerasan, otoriti dan sebagainya. Biasa. Baik, jadi kalau Nabi-Nabi itu diselamatkan oleh Allah SWT, jadi mereka tak diapa-apakan oleh azab daripada kaumnya. Tapi tak semua orang juga akan selamat. Jadi yang tak selamat tu mereka insya Allah akan mati syahid fi sabilillah. Baik, yang ketujuh, perdebatan Nabi Ibrahim AS dengan orang yang hendak menyaingi keagungan dan kebesaran Allah, padahal dia hanya seorang hamba yang lemah. Jadi tajuknya kisah perdebatan Nabi Ibrahim AS dengan seorang yang ingin menyaingi, nak lawan keagungan Allah, kebesaran Allah, padahal dia hanya seorang hamba yang lemah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, kerana Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yang menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu orang kafir itu pun hairan dan terdiam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini cerita lagi tentang Nabi Ibrahim AS, tapi kali ini dengan seorang yang angkuh, yang sombong bungkak. Allah, yakni Nabi Ibrahim AS, dakwah dia. Jadi dia kata, sungguh-sungguhnya Tuhan aku adalah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Dan kita semua tahu apa maknanya menghidupkan dan mematikan. Hidup ni ada dua. Satu, hidup daripada tiada, kemudian daripada matilah, kemudian dihidupkan. Ada roh hidup. Lagi satu adalah hidup, dia dah hidup dah, tetapi teruskan sustain dia punya kehidupan dia. Itu juga menghidupkan dan menjaga dia punya kehidupan semuanya. Yang ni dia tak mati-mati, tu maknanya yang menghidupkan, yuhyi. Kemudian yumit, mematikan. Yang ni daripada dia hidup, kemudian dia mematikan sampai dia dah tak bernyawa lagi. Jadi ini adalah Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim AS. Dia nak ajak orang ini, iaitu Namrud, raja, seorang raja yang punya kekuasaan yang hebat, yang besar. Dia nak ajar dia sembah Allah SWT. Dan dia bawa satu je sifat Allah SWT yang paling besar, iaitu yang menghidupkan dan yang mematikan. Tetapi apa kata raja tersebut? Aku pun menghidupkan dan aku pun mematikan. Aku hidupkan. Tentu sekali lain daripada apa yang Nabi Ibrahim AS maksudkan. Hidupkan maknanya sekarang yang mati ni hidupkan dia. Boleh tak? Benda yang mati, orang yang mati kat kubur tu suruh hidupkan, boleh ke? Allah boleh. Ataupun yang tak ada tu diadakan kemudian hidup. Tapi dia kata, aku pun hidupkan, aku pun mematikan. Ini adalah kebongkak, kesombongan dan keangkuhan yang amat sangat. Tak pernah ada satu manusia yang sanggup cakap macam itu. Mereka orang yang dah luar dia punya betul mental dia dah kita katakan dah habislah, dah lose dia, dah sombong sangat sampai dia dah tak tahu apa dia cakap. Saja nak lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata dia hidup, dia matikan dia. Jadi siapa yang hidupkan dia? Sebelum tu dia hidup ke dia tak? Apa ni, dia mati? Baik. Jadi kita kalau apa ni dengar kata-kata macam ini, kita sendiri kalau nak sebutkan tu dia takut Allah SWT azab sejam juga eh. Jadi dia boleh cakap depan Nabi, aku pun hidup, aku pun menghidupkan, aku pun mematikan. Jadi Ibrahim tak layan lah eh. Ibrahim kata apa? Dia kata lagi satu, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Okey, sesungguhnya tu Allah dia mendatangkan matahari daripada timur, maka engkau datangkanlah daripada barat. Itu kalau engkau betul-betul hebat, engkau berhak disembah, kau besok datangkan matahari itu datang timur daripada barat. Tuhan aku datangkan daripada timur je dah setiap hari. Satu jam baru dia kata apa? Dia terdiam, tak terjawab pun. Dia nak cakap aku pun boleh lah. Dia nak cakap tak boleh lagi lah. Aku pun boleh datangkan daripada barat ke daripada ini. Dia dah tak boleh cakap lah. Fabuhitan lali kafar. Iaitu hujah Nabi Ibrahim AS diberikan oleh Allah SWT. Ini kelebihan Nabi Ibrahim AS, hujahnya tepat dan tajam sekali ya. Jadi kata Allah SWT, sebabnya adalah Allah beri petunjuk kepada hambanya Nabi Ibrahim, dan sebabnya adalah Allah SWT tak beri petunjuk kepada orang tersebut sebab dia adalah termasuk golongan kaum yang zalim. Wallahu la yahdil qauma zalimin. Tak ada hujah. Jadi Allah SWT menceritakan perdebatan antara Ibrahim AS dengan seorang raja yang sangat sombong lagi kafir, yang mengaku dirinya sebagai Rob. Dengan tegas Ibrahim menjatuhkan argumentasi raja yang sombong itu, juga menjelaskan kebodohannya. Lalu dia memberikan hujah seraya menjelaskan jalan kebenaran kepadanya. Para ahli tafsir dan para ahli silsilah nasab dan juga pakar sejarah mengatakan raja itu adalah raja Babilonia yang bernama Namrud. Babilon adalah sebuah tempat dekat Iraq kuno dulu. Dia adalah salah seorang raja dunia. Sebagaimana diceritakan bahawa di dunia ini terdapat empat raja, dua raja mukmin dan dua raja lainnya kafir. Yang mukmin adalah Zulkarnain dan Sulaiman, sedang yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanasar. Mereka menyebutkan Namrud memegang pemerintahan cukup lama dan dia seorang raja yang zalim lagi sewenang-wenang, seorang raja yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Ketika Ibrahim mengajaknya supaya menyembah Allah Azza wa Jalla semata, yang tiada sekutu baginya, justru kebodohan dan kesesatan serta angan-angan panjang menjerumuskannya untuk mengingkari adanya pencipta. Dia berbalik mendebat Ibrahim dalam masalah itu dan bahkan dia menyatakan dirinya sebagai Rabb. Pada saat Ibrahim berkata, Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit, Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia mengatakan ana uhyi wa umiit, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Qatadah As-Subdi dan Muhammad bin Ishaq mengatakan, yakni jika Raja Namrud itu berniat untuk mendatangi dua orang lalu dia menyuruh membunuh salah satu dari keduanya dan memaafkan yang lainnya, maka dia menganggap dengan demikian itu dia telah menghidupkan yang satu dan mematikan yang lagi satu. Dan itu dia punya faham tentang hidup dan matikan tu. Kalau dia nak hukum, dia matikan lah. Kalau dia tak jadi hukum, dia tak bunuh tu, maknanya dia telah hidupkan. Macam gitu maknanya eh. Jadi ni cuma apa tu, kita katakan loya buruk sebenarnya ni eh. Yang demikian itu bukan dianggap sebagai perdebatan bagi Ibrahim AS. Bahkan yang demikian itu sudah keluar dari konteks perdebatan. Ini tak ada masuk dalam isu. Bukan penolakan dan bukan juga sanggahan. Nabi Ibrahim bukan cakap pasal itu. Tetapi ia hanyalah bualan semata. Sedangkan Ibrahim AS telah mengeluarkan dalil yang menunjukkan adanya Rabb pencipta melalui terjadinya berbagai-bagai macam peristiwa yang dapat disaksikan langsung oleh mata kepala, iaitu berupa tindakan menghidupkan dan mematikan berbagai binatang, yang mana hal itu menunjukkan adanya zat yang melakukannya. Ibrahim AS memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya sang pencipta yang senantiasa mengurus dan mengendalikan planet, angin, awan dan hujan yang harus diyakini, yang ini wajib diyakini keberadaannya. Kerana semuanya itu tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Dialah yang telah menciptakan aneka ragam binatang lalu mematikannya. Oleh kerana itu Ibrahim AS berkata, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Rabku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Dan pernyataan si raja bodoh Namrud, Ana uhyi wa umit, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Jika yang dia maksudkan adalah melakukan semua yang ada di dunia ini, berarti dia benar-benar sombong lagi ingkar. Dan jika yang dia maksudkan adalah seperti yang dikemukakan Qatada, As-Subdi dan Muhammad bin Ishaq, berarti dia tidak mengatakan sesuatu yang senada dengan ucapan Ibrahim AS, kerana dia tidak mendebat dan tidak juga memaparkan argumentasi. Setelah argumentasi Namrud terpatah namun tidak disadari oleh khalayak ramai yang menghadirinya, Ibrahim AS kembali menyebutkan argumentasi lain yang menjelaskan adanya zat pencipta dan sesatnya pengakuan Namrud. Ini orang ramai, kalau dengar raja dia jawab, diorang tak perasan apa logiknya jawapan raja dia tu lah. Sebab dia dah dengar apa dia cakap semua betul ya. Asal ada jawapan, betul. Sorak je, diorang kat peti tu semuanya. Menang tukang sorak aja. Bukannya diorang tahu apa yang dia cakap tu, bernas ke tidak bernas. Ya. Jadi Nabi Ibrahim AS kalau diam saja kat situ, habis. Maknanya seolah-olah dah dapat terjawab lah. Nabi Ibrahim dah kalah lah. Kalau ada TV ni terus buat interval, dah habis dah. Dah ada iklan, orang yang akan Nabi Ibrahim dah kalah hujah. Tapi Nabi Ibrahim AS berkata, Qala Ibrahimu, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq, fa'ti biha minal maghrib. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maksudnya matahari itu diperjalankan setiap hari, terbit di timur, persis seperti yang diciptakan dan perjalankan. Dialah Rabb yang tiada ilah selain dia, dialah pencipta segala sesuatu. Jika benar bahawa kamu mampu menghidupkan dan mematikan, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Kerana yang mampu menghidupkan dan mematikan tentu mampu berbuat apa saja yang dia kehendaki. Bahkan segala sesuatu yang ada ini akan tunduk kepadanya. Jika benar apa yang kau katakan itu, maka kerjakanlah perbuat permintaanku. Jika engkau tidak dapat melakukannya, berarti pengakuanmu itu sama sekali tidak benar. Sebenarnya dirimu sendiri dan juga setiap orang pasti yakin bahawa kamu tidak mampu melakukan hal itu, bahkan terlalu hina dan lemah bagimu untuk menciptakan serangga. Dengan demikian itu Ibrahim telah menjelaskan kesesatan, kebodohan dan kedustaannya serta batalnya jalan yang dia tempuh. Tiada sepatah kata pun yang mampu dia ucapkan untuk menjawab Ibrahim AS, bahkan dia terdiam seribu bahasa. Oleh kerana itu dia berfirman, Fabuhikal ladzi kafara wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Lalu orang kafir itu pun hairan dan terdiam, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Ini lagi satu dakwah Nabi Ibrahim AS, tapi pada seorang individu, individu yang besarlah, seorang raja. Jadi Nabi-Nabi itu tak takut dia nak datang jumpa penguasa, raja dan sebagainya untuk berdakwah. Dan kalau dia nak dakwah tu mesti dengan hujah. Jadi orang kalau yang tak pandai hujah, orang yang yang kurang ilmunya, mana boleh buat dakwah? Kena je pusing sini dia dah tak boleh, dia tak boleh jawab. Jadi orang-orang yang pergi dakwah ni mesti kena ada ilmu. Pasal dia ada kena-mengena dengan hujah. Kalau nak sampaikan boleh lah, sampaikan baca je buku kan. Pergi kat orang bacakan buku. Tapi bila orang jawab, orang apa semuanya, orang tanya, dia tak boleh jawab. Itu bukan cara dakwah yang betul. Jadi kena siapkan diri untuk berhujjah. Cari benda yang paling penting sekali untuk kita sampaikan, itu pergi kepada akarnya dan habis kat situ juga. Jangan pusing-pusing kan, satu dunia pusing-pusing-pusing. Jawab sana, jawab sini, jawab sana, jawab sini. Sebenarnya isu dia adalah yang akar tu kita tak sampai-sampai lagi. Itu bukan cara dakwah yang baik. Ini pengajaran bagi seorang-orang yang nak berdakwah. Baik, yang ke-8, sekilas tentang hijrahnya Nabi Ibrahim AS ke negeri Syam, yakni Syria. Datangnya ke beberapa negeri Mesir untuk selanjutnya menetap di tanah suci. Jadi Allah SWT berfirman, "Amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim." وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Maka Lut membenarkan kenabiannya, yakni Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan pindah ke tempat yang diperintahkan Rabbku kepadaku. Inni muhajirun ila Rabbi. Jadi aku akan hijrah kepada Tuhanku. Tapi ditafsirkan sebagai ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Bukan hijrah kepada Tuhan, maknanya dia pindah daripada dunia pergi ke tempat arasy dan sebagainya. Tapi tafsirannya adalah pindah ke tempat yang Allah akan tetapkan. Sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dia akan perintahkan aku pindah ke tempat yang tepat, yang sepatutnya aku pergi. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Maknanya kami anugerahkan kepada Ibrahim anaknya Ishaq dan Yaqub, yakni Ishaq, kemudian cucu dia Yaqub. Sudah, Ishaq dan Yaqub, dua anak. Ya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Dan ini setelah semuanya dah dakwah semuanya, Allah perintahkan dia untuk hijrah. Dan Allah berikan dia keturunan, dan waktu itu umur dia bukan masih muda lagi ya, tapi dah amat lanjut usianya. Dan dia juga berfirman, ya Allah, wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafilah wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'lal khayrat وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya, yakni Ibrahim, Ishaq dan Yaqub sebagai satu anugerah nafilah. Dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan telah kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan solat, menunaikan zakat. Dan hanya kepada kami mereka selalu beribadah. Dan ini adalah pemberian Allah berikan kepada Nabi Ibrahim AS, dapat anak. Itu je dah cukup bagus. Kemudian anaknya pula adalah anak yang soleh. Kullan ja'alna salihin. Bukan tu saja, Allah jadikan mereka ketua pemimpin. Ini jadi nabi-nabi a'immah yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Dan kami wahyukan kepada mereka beberapa kewajipan. Yang pertama sekali umum, fi'lal khairat, mengerjakan kebajikan, wa iqamus solat dan mendirikan solat, wa ita'az zakat dan menunaikan zakat. Bukankah solat dan zakat tu fi'lal khairat? Jawabnya ya. Kenapa disebutkan? Ini dalam bahasa Arab artinya zikru al-khususi ba'dal umum, menyebutkan khusus selepas umum. Ini biasa ya, lepas diterangkan yang umum dia sebutkan yang khusus, bukan yang benda tu lain, tapi dia sebahagian daripada umum. Dan faedahnya apa kalau kita baca tafsir? Menyebutkan khusus tu menunjukkan kelebihan perkara yang dikhususkan, kemuliaan perkara yang dikhususkan. Jadi dalam banyak-banyak khairat, kebajikan itu yang amat mulia sekali di sisi Allah SWT, amat penting sekali di sisi Allah SWT adalah solat dan zakat. Jadi kita kena ingat ni bahawa solat dan zakat adalah amat penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena jaga. Kita kena pelihara solat ni, kita kena pelihara zakat ni, buat sebagaimana yang diperintahkan dirikan. Bukan hanya pada waktunya lah, apa semuanya, khusyuknya apa semua, segala-galanya lah, dengan pakaiannya, dengan apa, wuduknya dan apa semuanya. Kalau kita buat gitu, maknanya kita telah menepati akan kehendak ataupun telah dapat keridhaan Allah SWT. Dan kata Allah SWT lagi, pemberian yang terakhir adalah wakanu lana abidin. Dan mereka-mereka itu, Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, semuanya hanya menyembah kepada kami. Jadi nabi-nabi pun sembah Allah SWT. Bukannya dah jadi nabi itu dah tak payah, dah tak payah buat apa-apa. Mentang-mentang dah ingat Allah SWT apa ni, all the time dia dah tak payah, dia tak payah solat, dia tak payah zakat. Nabi-nabi pun kena solat, kena dah, kena zakat, pun kena sembah Allah SWT. Tapi ada orang kita, dia nak jadi special, tak nak apa, tak nak buat ibadat-ibadat lagi solat. Kalau haji pun, dia selip mata je terus dah sampai dekat Mekah, dah tawaf, dah balik lah. Special. Macam gini dah kalahkan nabi-nabi je. Baik. Jadi dekat sini sebenarnya nak sebut tentang kami selamatkan Lut kepada tempat, kami selamatkan Ibrahim dan Nabi Lut ke sebuah bumi yang telah kami berkahi, iaitu Syam, yang ini Baitul Maqdis, Palestin sekarang. Jadi Ibrahim, kata Ibn Kathir, meninggalkan kaumnya kerana Allah dan hijrah dari tengah-tengah mereka, sedang isterinya adalah seorang yang mandul sehingga dia tidak mempunyai anak seorang pun. Dan ikut bersamanya seorang keponakannya bernama Lut bin Harran bin Azar. Yang ini dia punya anak saudara. Sebab Nabi Ibrahim bin Azar kan. Jadi Lut bin Harran bin Azar, keponakannya, ini anak saudara. Setelah itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya anak-anak yang soleh, dan dia berikan kenabian dan Alkitab kepada keturunannya. Jadi setiap nabi yang diutus setelahnya adalah dari keturunan Ibrahim, dan setiap Alkitab yang diturunkan dari langit setelahnya pastilah diberikan kepada seorang dari keturunannya. Dan demikian itu adalah sebagai penghormatan baginya ketika dia meninggalkan negeri, keluarga dan kaum kerabatnya menuju ke suatu negeri yang menjadikannya tenang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, yang menjalankan dakwah mengajak umat manusia ke jalannya. Jadi ini sebenarnya pengajaran bagi semua yang ditimpa musibah, yang diuji oleh Allah SWT. Bila dah habis semua susah-susah semuanya, Allah akan balas dengan kesenangan, dengan kenikmatan. Ini yang berlaku. Jadi kalau kita kena teruk itu sana sini macam-macam hal, kita ingatlah kisah-kisah para anbiya ini. Jadi lepas tu Allah SWT akan memberi mereka nikmat, bayar, kata orang tu balas balik mereka dengan kemuliaan. Kalau sebelum itu mereka mungkin diuji dengan kehinaan dan sebagainya. Baik. Negeri yang dituju adalah Syria, iaitu yang oleh Allah Azza wa Jalla secara khusus disebut ilal ardi allati barakna fiha lil alamin, ke sebuah negeri yang kami telah memberkahi untuk sekalian manusia. Jadi bumi ini, tempat itu, Syam ni adalah tempat yang ada berkat. Ini tempat yang ada berkat. Jadi boleh tak ambil berkat dari tempat tu? Jawabnya boleh. Tapi macam mana nak ambil berkat tu? Adakah ambil tanah dia ataupun sapu-sapu apa ni, tempat apa-apa tempat pokoknya ke, pasir-pasir dia dekat negeri Syam? Jawabnya tidak. Tapi macam mana nak ambil berkat daripada negeri Syam tu yang Allah dah bersahihnya? Dengan beribadat kat dalam, kat dalamnya beribadat banyak-banyak kat dalam, kat masjidnya, lebih khusus Masjidul Aqsa. Dengan yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab, Abul Aliyah, Qatadah dan lain-lain. Demikian yang dikemukakan oleh Ubay bin Ka'ab. Yang ini apa dia? Bahawa tempat yang diberkahi itu adalah negeri Syria, Syam. Ini negeri Syam antara negeri yang ada kelebihannya, keistimewaannya. Lebih-lebih lagi dalam waktu-waktu fitnah. Waktu-waktu fitnah, pergi negeri Syam selamat. Pergi Madinah selamat. Pergi Mekah selamat. Dan juga pergi negeri Syam selamat. Nak jaga iman, nak jaga apa pun, pergi negeri Syam ataupun Madinah dan Mekah. Memang ada dalam hadis-hadis. Tapi negeri yang banyak fitnah, Iraq. Itu dia. Irab dan ke atas lah. Dan yang paling popular adalah bahawa Sarah adalah puteri pamannya yang bernama Harran. Kepadanya dinisbatkan kata Harran. Harran ni nama lama Harran ni. Ibn Taymiyyah pun Al-Harrani kalau betul lah. Sama dengan tempat Harran ni salah buat tempat antara Turki dengan Iraq. Antara Turki dan Iraq. Adapun orang yang berpendapat bahawa Sarah adalah puteri saudara Ibrahim yang bernama Harran dan saudara perempuan Lut, sebagaimana dikisahkan oleh Suhaili dari Al-Qutaibi dan Al-Nuqasi, maka dia benar-benar telah menyimpang dan tidak berdasarkan ilmu. Dan orang yang beranggapan bahawa menikahi anak saudara pada saat itu merupakan suatu hal yang disyariatkan, maka yang demikian itu merupakan suatu yang tidak berdalil sama sekali. Seandainya hal itu merupakan suatu yang disyariatkan pada saat itu, bagaimana yang dinukil dari para pendeta Yahudi, maka sesungguhnya para nabi tidak melakukannya. Wallahu a'lam. Takkan Nabi Ibrahim kahwin anak saudaranya sendiri. Anak saudaranya, yakni anaknya Nabi Lut alaihissalam. Tak boleh kan kahwin anak saudara sendiri. Itu adalah mahram. Jadi sebab tu Ibn Kathir menolaknya. Yang ke-9, kisah penguasa bejat yang hendak mencelakakan Sarah, isteri Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi Allah SWT melindunginya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Ibrahim tidak pernah terjadi hanya 3 kali. Kecuali hanya 3 kali berkenaan dengan zat Allah, iaitu firmannya Inni Sakim, yakni sesungguhnya aku sakit, dalam surah Saffat. Dan firmannya qala bal fa'alahu kadiruhum hala. Ibrahim menjawab, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya. Ini 2 kali ya. Lagi 1 kali. Oh, ini 3 kali. 2 kali di antaranya berkenaan dengan zat Allah. Yang ini ada kena-kena dengan hak Allah SWT maksudnya. Dan kemudian Abu Hurairah melanjutkan, dan pada suatu hari ketika dia sedang berjalan bersama Sarah, ketika tiba-tiba mereka melintasi yakni daerah kekuasaan seorang raja yang zalim, dikatakan kepadanya, kemudian dia mengirimkan orang kepadanya untuk menanyakan perihal wanita itu. Dia bertanya, siapakah wanita ini? Ibrahim menjawab, dia adalah saudara perempuanku, ukhti. Lalu Ibrahim mendatangi Sarah seraya berkata, hai Sarah, di muka bumi ini tidak ada orang yang beriman selain diriku dan dirimu. Dan orang ini menanyakan kepadaku tentang dirimu, maka ku beritahukan bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Maka janganlah engkau dustakan perkataanku. Kemudian dikirimkan utusan kepada Sarah. Ketika Sarah datang menemui sang raja, dia pun berusaha menjamah Sarah, namun tiba-tiba ia tidak mampu bergerak sedikit pun. Maka dia berkata, berdoalah kepada Allah untukku dan aku tidak akan mencelakaimu. Lalu Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan raja itu pun sembuh. Ketika itu ia hendak menjamah Sarah untuk kedua kalinya, tiba-tiba dia kembali tidak mampu bergerak, bahkan lebih parah lagi. Dia pun berkata, berdoalah kepada Allah untukku dan aku tidak akan mencelakaimu. Lalu Sarah berdoa kepada Allah dan raja itu kembali sembuh. Kemudian dia memanggil beberapa orang dari pengawalnya dan mengatakan, kalian tidak membawa manusia kepadaku, tetapi membawa syaitan. Lalu raja itu memberinya seorang khadim pembantu bernama Hajar. Selanjutnya Sarah mendatangi Ibrahim ketika dia tengah mengerjakan solat. Lalu Ibrahim memberikan isyarat dengan tangannya, bagaimana keadaanmu? Kenapa berisyarat pada tengah solat? Dia tak boleh cakap, dia pakai isyarat tangan. Sarah menjawab, Allah telah menolak tipu daya orang-orang kafir atau fajir, dan aku diberi seorang khadam bernama Hajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, itulah ibumu, hai bani Mau'us-sama. Mau'us-sama. Hadis itu diriwayatkan secara mauquf. Ini tak sampai pada Rasulullah SAW, ia sampai pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahaja. Dari Hisham bin Hasan, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Ibrahim tidak pernah berbohong sama sekali kecuali 3 kali. Semuanya dilakukan kerana Allah, yaitu firman-Nya inni saqim, sesungguhnya aku sakit, dan firman-Nya qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Dan ketika itu dia berjalan di negeri seorang penguasa zalim. Tiba-tiba dia singgah di sebuah rumah, lalu si penguasa itu datang dan dikatakan kepadanya, di sini ada orang yang singgah bersama seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian dia mengirimkan utusan kepadanya dan menanyakan siapakah wanita itu. Maka Ibrahim AS menjawab, ia adalah saudara perempuanku. Setelah kembali kepada Sarah, Ibrahim berkata, sesungguhnya orang itu telah menanyakan kepadaku tentang dirimu, lalu kukatakan kepadanya bahwa engkau adalah saudara perempuanku. Sesungguhnya sekarang ini tidak ada orang Muslim selain diriku dan dirimu, dan sesungguhnya engkau adalah saudara perempuanku, maka janganlah engkau mendustakanku di hadapannya. Kemudian raja itu mengambil Sarah. Ketika ia hendak menjamahnya, tiba-tiba ia tidak mampu bergerak. Dia berkata, berdoalah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan mencelakaimu. Maka Sarah mendoakannya dan dia sembuh. Lalu dia berusaha menjamah Sarah, namun ia kembali tidak mampu bergerak, bahkan lebih parah lagi dari sebelumnya. Dia berkata, berdoalah kepada Allah untukku, dan aku tidak akan mencelakaimu. Sarah pun mendoakannya dan raja itu kembali sembuh. Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Lalu raja itu memanggil utusannya dan berkata, sesungguhnya engkau tidak membawa manusia untukku, melainkan membawa syaitan, bawa ia keluar dan berikan kepadanya hajar. Kemudian Sarah datang kepada Ibrahim yang tengah mengerjakan solat. Ketika mengetahui kedatangannya, ia berbalik dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah telah melindungi kita dari tipu daya orang zalim. Bahkan aku diberi seorang khadim bernama Hajar. Yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari selain hadis Hisham. Ini hadisnya hadis yang sahih. Jadi ini kisah dia, diselamatkan oleh Allah SWT. Tambahan kata ghairu merupakan satu yang dibutuhkan dari setiap perangsa yang dapat dalam kitab sahih yang dari riwayat Hisham. Ya, ini ada tentang kalimat dalam riwayat tersebut. Selanjutnya Al-Bazzar mengungkapkan, kami tidak mengetahui penyandarannya dari Muhammad, yakni Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah kecuali Hisham, dan diriwayatkan dari jalur lain secara mauquf. Nomor 13, nota kakinya, tetapi ditabi' oleh Ayyub dari Muhammad dari Abu Hurairah sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi sebenarnya riwayat ini datang daripada Hisham, daripada Hisham. Tetapi sebenarnya orang kata semuanya daripada Hisham, dan dia semuanya mauquf. Tetapi ada lagi satu riwayat, dia daripada Ayyub pula, daripada Muhammad, bukan daripada Hisham. Jadi ini kata ulama adalah hadis yang mutabi', yang menguatkan hadis tadi. Jadi hadisnya hadis sahih. Dan bukan maknanya Nabi Ibrahim AS tu berbohong, dia bukan berbohong. Kita dah terangkan, dia bukan bohong pun. Ini saqim, aku sakit, yang lakukannya adalah patung yang besar itu. Bukan maknanya dia bohong, tapi itu semuanya adalah dalam bentuk menyindir ataupun tauriah, yang maknanya satu kata-kata tu boleh makna dua. Yang zahirnya seperti ini, tapi dia tak maksudkan yang zahir, dia maksudkan yang lagi satu, yang tidak zahir. Jadi itu dibenarkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Dari Al-A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan Rasulullah SAW bersabda, lam yakzib Ibrahimu illa 3 kadzibat. Qawlahu hina du'ya ila alihatihim faqala inni saqim, wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadza, wa qawluhu li Sarah innaha ukhti. Ya, maksudnya Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali hanya 3 kali. Ucapannya ketika berdoa kepada ilah-ilah mereka, bukan ketika berdoa, iza du'ya, yakni ketika dia diajak untuk pergi kepada tuhan-tuhan mereka, dia kata apa, aku sakit. Sakitnya maknanya sakit hati, pening, malas nak apa, nak layan ni semuanya. pesta-pesta ni semuanya Nabi Ibrahim tak main lah zaman sekarang cakap kan. Jadi sebenarnya dia nak pergi nak pecahkan berhala-berhala tu semuanya. Tapi zaman sekarang orang buat itu buat ini semua, kita nak pergi datang dia nak tengok tak sakit sihat walafiat. Ambil kamera tengok gambar-gambar semuanya, videokan semuanya. Orang punya apa ni, punya upacara keagamaan dan apa semuanya, buat apa kita nak pergi tengok ni batil. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru billaghi marru kirama. Orang-orang ibadul Rahman ni, hamba-hamba Rahman ni, antara sifat mereka ni la yashhaduna az-zura. Mereka tak menyaksikan kebatilan zur. Dan ulama mentafsirkan zur ni sebagai perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Wa idza marru billaghi marru kirama. Tu bila mereka lalu tempat-tempat yang apa ni, yang laut, tempat-tempat apa ni sia-sia, tempat-tempat main-main dan sebagainya, orang apa ni buat benda-benda yang tak betul, sembah selain daripada Allah SWT dan sebagainya, dia maru kirama, dia jalan dengan mulia. Maksudnya dia tak masuk tu semuanya. Itu adalah ibadur rahman . Benda gini nak kena terangkan kepada masyarakat, orang dah lupa macam mana nak jadi ibadur rahman. Baik. Dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, ni belum baca . Dah, okey. Lebih lanjut beliau bercerita, Ibrahim memasuki suatu negeri yang di dalamnya terdapat seorang raja atau penguasa zalim. Maka dikatakan bahawa malam itu Ibrahim memasuki negeri itu bersama seorang wanita yang sangat cantik. Kemudian dikirimkan utusan kepadanya dan bertanya, siapakah wanita yang bersamamu ini? Ibrahim menjawab, dia saudara perempuanku. Bawa dia menghadap kami, pinta raja itu. Maka Ibrahim pun mengirimnya kepada raja, seraya mengatakan, janganlah engkau mendustakan ucapanku, hai Sarah. Sesungguhnya aku telah mengatakan bahawa engkau adalah saudara perempuanku, kerana tidak seorang mukmin pun di muka bumi ini selain diriku dan dirimu. Ketika Sarah datang menemui sang raja, ia segera bangkit mendekati Sarah. Sarah berpaling dan berwuduk dan mengerjakan solat. Dia berkata, ya Allah, jika engkau mengetahui bahawa aku beriman kepadamu dan rasulmu, dan aku senantiasa memelihara kemaluanku kecuali kepada suamiku, maka janganlah engkau memberikan kekuasaan kepada orang kafir. Rawi mengatakan, tiba-tiba raja itu pingsan dan terjuntai kedua kakinya. Kenapa dia tak nak cakap dengan isteri Nabi Ibrahim? Kenapa nak cakap? Kenapa Nabi Ibrahim tak cakap dia adalah isteri dia? Kenapa nak cakap dia adalah saudara perempuannya? Yelah, kenapa dia tak cakap ini adalah isteri aku? Siapa perempuan yang bersama kau wahai Ibrahim? Ini isteri aku. Kenapa tak cakap macam itu? Kalau dia cakap dia isteri, apa dia orang buat? Orang jadikan dia janda lah lepas tu. Jadi dia bunuh Nabi Ibrahim. Tapi kalau ini adalah adik perempuan aku ke kakak aku ke, tak ada sebab nak apa-apakan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tak pegang adik dia kan. Dia nak kahwin ke nak apa ke, boleh aja. Jadi sebab itu raja panggil, nak buat apa-apa dengan dia. Jadi kalau kena pun Sarah ada. Tapi mereka dah, yang ini Nabi Ibrahim dah tawakal kepada Allah SWT dan dia cakap kepada Sarah AS, kita serahkan kepada Allah SWT, katakan bahawa aku dah katakan bahawa engkau adalah adik perempuan aku dan kau jangan bohongi perkara tersebut. Lepas tu apa nak jadi, kita serahkan kepada Allah SWT. Kalau aku cakap aku suami kau isteri aku, tu bunuh aku. Kita bunuh. Jadi itu sebab. Jadi sebenarnya kalau dalam keadaan biasa boleh tak buat macam ni? Tak boleh lah, tak boleh. Ini keadaan yang tak biasa. Sebab dalam keadaan darurat takutkan nak apa ni, nyawa diri sendiri. Jadi terpaksa kita buat macam ini, sebenarnya dibenarkan. Kita apa ni cakap selain daripada yang benar. Kalau kita terpaksa cakap perkara yang lebih hebat daripada itu, lebih dahsyat daripada itu, kita cakap kita bukan orang Islam misalnya, takut kena bunuh pun boleh sebenarnya. Dimaafkan asalkan kita dalam hati masih lagi beriman, tidak kufur. Jadi yang ini dia tak bohong pun, dia kata ini adalah saudara perempuan aku. Dan ketika itu kata Nabi Ibrahim AS, kat dalam bumi ni tak ada orang yang beriman dengan aku, dengan kau dia sekarang ni. Dan dia adalah saudara dalam iman, tak bohong pun. Cuma zahirnya orang kalau dengar ni adalah adik aku, saudara perempuan aku, orang ingatkan dia betul-betul lah saudara, ada seibu ke ataupun semak seayah. Sebab tu mereka keselamat. Jadi sebenarnya banyak kita tahu banyak kita tahu ni, banyak kita orang cakap semuanya ada macam sama mana Dia cakap aku ni apa ni, saudara ini adalah saudara aku. Saudara apa? Saudara ini macam-macam kita tanya Orang kalau tak pandai, dia tahu satu je. Dia tahu satu. Waktu kata orang tu, awak kalau pandai apa ni, pandai ni orang susah nak belik, orang susah nak tipu daya. Baik, Abu Az-Zanad berkata, Abu Salamah bin Abdul Rahman menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Botara mengatakan, ya Allah, jika dia mati, niscaya akan dikatakan dia yakni Sarah telah membunuhnya. Perawi berkata, kemudian dia terbangun dan berusaha mendekati Sarah. Maka Sarah kembali berwuduk dan mengerjakan salat seraya berucap, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa aku beriman kepada-Mu dan Rasul-Mu, selalu menjaga kemaluanku kecuali kepada suamiku. Maka janganlah Engkau berikan kekuasaan kepada orang kafir. Maka raja itu kembali pingsan dan terjuntai kedua kakinya. Ini namanya karamah untuk orang-orang yang disayangi oleh Allah SWT. Satu kemuliaan Allah berikan kepada mereka. Mereka minta kepada Allah SWT, Allah kabulkan. Abu Zanad berkata, Abu Salamah bin Abdul Rahman menceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Sarah mengatakan, ya Allah, jika dia mati, niscaya akan dikatakan dia Sarah telah membunuhnya. Kemudian raja itu terbangun. Hingga pada ketiga atau empat kalinya raja itu berkata, kalian tidak membawakan untukku kecuali syaitan. Kembalikan dia kepada Ibrahim dan berikan hajar kepadanya. Dia dah malu, dah tak lupa apa-apa, nak ambil ni dan kasih dia satu hamba lah. Kasih apa ni, balasan dia, kasih apa ni, ganjaran dia. Kasih satu hamba pula kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kawinkan dengan Nabi Ibrahim. Diceritakan kemudian Sarah pulang dan berkata kepada Ibrahim, tahukah engkau bahwa Allah telah mencegah tipu daya orang kafir dan aku diberi khadam seorang wanita. Diriwayatkan sendiri oleh Ahmad dari sisi ini dan ia dengan syarat sahih. Diriwayatkan sendiri itu maknanya Imam Ahmad seorang yang diriwayatkan yang daripada jalur ini. Tapi kita dah baca tadi ada macam-macam riwayat. Dari Abu Sa'id yang menceritakan, ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan tiga kalimat yang diucapkan Ibrahim, tidak satu pun dari ketiga kalimat itu melainkan untuk mempertahankan agama Allah. Dia, yakni Ibrahim, mengatakan inni saqim, sesungguhnya aku sakit. Dia juga berucap bal fa'alahu kabirun hadza, sebenarnya patung besar itulah yang melakukannya. Dan dia pun berkata ketika seorang raja meminta isterinya, dia adalah saudara perempuanku. Dengan demikian ucapannya, ia adalah saudara perempuanku, maksudnya adalah saudara dalam agama, ukhti fillah. Dan ucapannya kepada Sarah, sesungguhnya tidak ada seorang mukmin pun di muka bumi ini kecuali diriku dan dirimu, iaitu tidaklah sepasang suami isteri yang beriman kecuali aku dan kamu. Pengertian ini adalah benar kerana Lut ada bersama mereka dan dia adalah seorang Nabi AS. Jadi yang dimaksudkan hanya aku dan engkau saja kat muka bumi yang beriman, ya ini sepasang suami isteri. Nabi Lut, isteri dia apa jadi dengan dia? Telah di azab. Sama-sama dengan kaum Nabi Lut AS. Dan ucapan Ibrahim kepada Sarah ketika dia kembali menemui Ibrahim, Mahyam, yang bererti bagaimana keadaanmu. Kemudian Sarah menjawab, sesungguhnya Allah telah menolak tipu daya orang-orang kafir, dan riwayat yang lain disebutkan penguasa yang jahat, dan aku diberi khadim seorang wanita. Sebelum membawa Sarah menemui raja, Ibrahim AS mengerjakan salat dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon agar dia menjaga keluarganya dan mencegah orang-orang yang akan mencelakai mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh Sarah. Ketika musuh Allah hendak berbuat jahat kepadanya, Sarah berwuduk dan mengerjakan solat serta berdoa kepada Allah dengan doa yang agung sebagaimana dikemukakan di atas. Jadi itu adalah kesempurnaan doa lah. Tak syarat nak wuduk, nak solat, tapi itu menunjukkan bahawa dia lah kesempurnaannya doa, supaya lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu Allah Azza wa Jalla Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Ini Ibnu Katsir seolah-olah mentafsirkan aplikasinya ayat ini. Minta tolong kepada Allah dengan apa? Dengan sabar dan solat. Yang ini solat. Lepas itu minta kepada Allah SWT doa. Maka Allah SWT pun melindunginya dan menjaganya kerana kemaksuman hamba dan juga kekasih dan rasulnya Ibrahim AS Khalilullah. Sebagian ulama berpendapat bahawa ketiga orang wanita, iaitu Sarah, ibunya Musa, dan Maryam alaihinnassalam adalah Nabi. Sebagian ulama, yakni wanita-wanitanya adalah Nabi. Sedangkan menurut jumhur ulama, mereka itu adalah orang-orang siddiqah. Yakni orang-orang yang jujur, orang yang benar imannya. Tapi tak sampai pada tahap Nabi. Mudah-mudahan Allah meridai mereka. Jadi Ibn Kathir, dia banyak baca, dia ilmu, dia orang alim. Dia sebutkan, kalau ada khilaf dia, dia sebutkan. Untuk kita, apa kita buat? Nanti kita tahqiq, kita cek. Khilaf ini, apa pendapat yang betul? Jumhur ke bukan jumhur? Tapi dalam masalah ini, yang benar insyaAllah adalah pendapat jumhur. Wanita-wanita itu bukan Nabi. Sebab dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahawa dia hanya mengutuskan Nabi itu daripada kalangan laki-laki, illa rijalan nuhi ilaihim. Jadi mereka-mereka yang lain, wanita-wanita yang lain itu adalah siddiqah, tak sampai pada tahap Nabi. Kerana apa ni, kedudukan Nabi itu tak sesuai untuk wanita sebagai imam kaumnya dan sebagainya. Baik, ada apa-apa soalan? Satu perkara yang nak disebutkan, ini kisah ni berlaku bila? Selepas dakwah kepada kaumnya dan sebagainya, kemudian dah dapatnya apa tu? Anak Yaakob dan Ishaq tu lah. Kemudian diperintahkan untuk hijrah. Jadi dalam hijrah tu menempuh lagi satu ujian, iaitu raja yang zalim, sampai terpaksa lah kita katakan nak kena bohong sunat lah. Ini bohong sunat tu lah. Tapi orang kita bohong sunat dia lain pula. Apa hukum bohong ni? Sunat lah. Wajib juga buat macam ni. Tak wajib. Itu lah macam kau bohong sunat. Jadi kalau tak nak, ni isteri aku, dia kena bunuh boleh tak? Jawabnya bohong. Jadi boleh. Kalau dia nak, dia nak pertahankan apa ni nyawanya, boleh juga, digalakkan juga, tak salah. Betul sunat betul-betul tu, tak betul-betul sunat lah. Ada adik kepada Nabi Yaakob, Nabi Ismail, adik kepada Nabi. Nak tanya siapa apa kut apa dia punya mana adik mana abang tu eh? Ya? Ishaq ya aku Ishaq dulu. Ishaq abang ni. Bukan. Sebab tu kalau kita kata Bani Israel, anak ni Ishaq. Sebab Yaakob tu adalah Israel. Jadi Nabi Ismail selepas tu. Nabi Ismail selepas tu. Jadi Yaakob bin Ishaq. Yaakob anak ni Ishaq. Ismail bin Ibrahim. Yaakob bin Ibrahim. Jadi yang adik-beradik Ishaq dengan Ismail. Jadi Ishaq anak cucu dia, anak Yakub tu keturunan Yahudi, Ismail keturunan Arab. Mak dia beza, mak lain. Okay, yang ke-10, kembalinya Nabi Ibrahim AS ke tanah suci. Selanjutnya Ibrahim AS kembali pulang dari Mesir ke negeri Tayamun yang merupakan tanah suci, di mana dulu dia pernah tinggal, yakni Syam. Bersamanya terdapat berbagai macam binatang ternak, budak dan harta benda yang melimpah dengan ditemani oleh Hajar. Kemudian hijrahnya Nabi Lut AS ke dataran rendah Jordan. Kemudian Lut AS membawa sedikit dari kekayaan Ibrahim AS yang melimpah itu atas perintahnya ke sebuah daerah yang dikenal dengan Ghar Zaghar. Lalu dia singgah di kota Sadum, iaitu ibu kota Ghar Zaghar pada saat itu, sedang penduduknya terdiri dari orang-orang jahat lagi kafir dan keji. Berita gembira disampaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Jadi Nabi Ibrahim pun dapat berita gembira tentang Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam. Dia memerintahkan untuk melepaskan pandangannya dan melihat ke arah utara dan selatan, barat dan timur. Kemudian dia memberitahukan bahawa bumi itu secara keseluruhan akan aku berikan kepadamu dan kepada orang-orang setelahmu sampai akhir zaman. Dan anak keturunanmu akan menjadi banyak sampai mereka berjumlah sama seperti jumlah tanah di bumi ini. Berita gembira tersebut sampai juga kepada umat ini, umat Muhammad, bahkan lebih sempurna, dan tidak ada yang lebih besar darinya di tengah-tengah umat Muhammad ini. Hal ini diperkuatkan oleh sabda Rasulullah SAW, innallaha zawaliyal ardh faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Sesungguhnya Allah telah mengumpulkan bumi untukku, yakni telah menyingkapkan bumi ini untukku sampai jadi satu apa ni, macam satu vision, satu pandangan zawa, sehingga aku dapat menyaksikan belahan timur dan baratnya. Semua satu bumi dapat nampak sekaligus. Dan apa yang dikumpulkannya untukku akan sampai kepada umatku. Ya, ini kekuasaan umatku tu akan sampai kepada apa yang aku nampak kat bumi ini. Semua akan dikuasai oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu akan datang pada hari kiamat. Pada akan datang selepas ini, akan dikuasai oleh orang-orang Islam. Okay, jadi sampai yang ke-12, ke-13 ada cerita agak yang panjang tentang kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Dan aku 10:30. Ada lagi kisah sedikit lagi tentang kelahiran Nabi Ismail, kemudian terus kisah Nabi Ismail. Sudah hampir separuh kitab Qasasul Anbiya ini, insyaAllah. Belahan baca habis juga seorang baca tertidur Ini minggu depan ada minggu depan. InsyaAllah. Biasa qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum sa'alimu minna mu'minat inna huwal ghafurur rahim. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.